kuring ukara. Yang bisa boleh maju, ini lagunya Gomblong. Agar ono karena nan marti siwi sinau pres mining hidup sinu bo sinu kato anu mesti mengerti ilmu sopo itu wahyu ni Allah kyoto milang mengulang ilmu bangkit bangkit rikan rema ukut kukutani jiwa kau sinebut wong sepun liren sepun sepihowo awas nuruting atungge jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sedarlah hatinya, sedarlah putihnya, untuk Nusantara Raya. Masih. Ini sambil saya bersyukur bisa diapit oleh para profesor, para doktor. Baru malam hari ini saya, ya apa wong-wong saiki pinter-pinter lho. Bapak Asdir ya, Bapak Asdir satu, Bapak Profesor Dr. Ismet Basuki, Bapak Profesor Dr. Warsono MSI, Bapak Dr. Ketut Prasetyo, bukan Ketut. Kalau asli Bali Ketut, Ketut, tapi karena Kertosono ya Ketut, gitu. Kemudian Ibu Profesor Dr. Siti Masito, alhamdulillah. Kemudian anak-anakku semua Kiai Kanjeng Gini, saya identifikasi dulu sama Anda, ini jurusannya apa saja Pak, kalau disebut jurusan Pak, yang mereka ambil apa saja, ini di S2, S3? 14, saya mohon dengan sangat, mungkin bisa dikasih beberapa contoh. Di prodi yang kita miliki di S2 ini, ada S2, S3 ya, ada 14 prodi S2, kemudian ada 6 program studi doktor Pak Kiai ya. Kalau yang S2 itu ada S2 Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Sains, S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, S2 Pendidikan IPS, S2 Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Dasar, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra, S2 Seni Budaya, ada S2 Manajemen Pendidikan, S2 Teknologi Pendidikan, S2 Pendidikan Luar Biasa, S2 PLS, S2 Pendidikan Olahraga, apalagi yang belum ya. S2 Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Dasar, Konsentrasi PAUD, kemudian itu S2 ada 14, kemudian ada S3 ada 6 prodi Pak Kiai. S3 Pendidikan Matematik, S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra, S3 Ilmu Keolahragaan, S3 Science, Pendidikan Sains, S3 Pendidikan Manajemen Pendidikan, S3 Teknologi Pendidikan. Jadi ada 6 program studi S3 dan ada 14 program studi S2 Pak Kiai. Ya, saya kira saya sudah mendengar seluruhnya dan sudah relatif mewakili seluruh dimensi yang ada pada diri manusia yang Tuhan bikin, kan gitu kan. Jurusan macam-macam. Besok-besok insya Allah tidak ada lagi di SMA misalnya atau di S1 penjurusan antara IPA dan IPS. Tidak ada, besok-besok tidak ada dibedakan lagi. Semua IPA. Karena IPS itu hanya salah satu output dan wilayah yang dipilih oleh orang-orang IPA. Ngerti enggak? Kebudayaan itu tidak bisa berdiri di kalau tidak berangkat dari alam. Jadi alam itu IPA, matematik, fisika, biologi, segala macam. Nanti di atas alam baru ada orang bikin kebudayaan. Jadi hutan menjadi taman. Hutannya itu IPA, tamannya itu IPS. Jadi bukan sekolah dibagi dua, satu IPA, satu IPS. Semua sekolah itu ya hutan. Nanti setelah S2 atau S1, dia ada yang bikin taman, ada yang bikin kota, ada yang bikin kendaraan, ada yang bikin sop buntut, ada yang bikin tempe penyet, dan seterusnya, kan gitu. Tapi dasarnya IPA, Pak. Jadi, makanya kalau di PAUD itu ya cuma satu, membaca dan berhitung, cuma itu, dok. Membaca, menulis ya, membaca, strip, menulis, dan berhitung, that's all life. Life, urepi mek loro iku. Jadi matematik itu nomor urusan utama dalam agama. Karena nanti Anda dihisap oleh Allah. Jelas ya? Jadi kalau ada ustadz mengatakan bahwa matematika tidak ada hubungannya sama agama, berarti dia melanggar yang paling penting dari Allah, yaitu menghitung hidupnya hamba-hambanya. Makanya kalau Anda di pesantren ada namanya muhasabah. Muhasabah itu artinya melakukan perhitungan dirimu dengan Allahmu. Itu namanya muhasabah. Jadi hisab itu artinya menghitung, Pak, perhitungan. Jadi matematik itu nomor satu. Jangan sampai ada santri yang tidak ngerti matematik. Kan gitu. Nanti matematiknya ada yang dipakai untuk manajemen ekonomi, ada untuk pertanian, kan gitu kan? Ada untuk ngitung setoran haji. Gitu? Ada, kan semua matematik. Matematik, gitu loh. Bahkan setiap orang kan tiap hari kan ngomong matematik, aduh dapat pahala berapa ya saya kalau Jumatan, kan gitu. Urusannya matematika be. Oke, teman sekalian yang ngerti ya. Suatu hari saya rubah kurikulumnya, terus kemudian mudah-mudahan ada presiden baru terus dirubah lagi. Amin ya rabbal alamin. Dah. Saya senang rakyat kita menjadi tangguh karena baru akan naik sepeda ganti geledekan. Kait nyeret geledekan ganti apa meneh, Pak? Ganti becak. Ya wis enggak apa-apa. Dan itu tidak merugikan rakyat karena rakyat kita menjadi tangguh, telebak, telebok, telebak, telebok. Wis enggak karu-karuan nyenengno pokoke. Itulah memang takdir Allah atas Indonesia sehingga Anda selalu, Anda itu beruntung loh, Anda dibanding Kiai Kanjeng, Anda punya harapan jadi dokter coba. Profesor dokter itu di depan Anda. Alah kari, alah beberapa langkah.